Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita atas karunia Allah taala yang Allah taala limpahkan pada kita, yang mana Allah memberikan nikmat kesehatan, hidayah Islam. Semoga nikmat ini terantiasa Allah berikan kepada kita selama kita masih di dunia, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan membaca dan membahas buku At-Tahram Muamalat Kontemporer, yang mana terakhir pertemuan yang lalu kita membahas dampak dari harta haram. Tersisa sedikit pembahasan dari dampak harta haram, kita melanjutkannya. Yaitu mu'alif penulis menjelaskan bahwa harta haram yang merajalela pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut berada. Jadi ketika suatu masyarakat mereka melakukan maksiat kepada Allah, diantaranya melakukan membelanjakan atau mencari rezeki dengan yang haram atau maksiat-maksiat yang lainnya, maka Allah pasti akan menurunkan azab kepada masyarakat tersebut. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Kemudian hadis ini derajatnya hasan li ghairihi, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin." Apabila zina dan riba merajalela atau tampak atau muncul di suatu kaum, faqad ahallu bi anfusihim azaballah, maka mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka. Ahallu azaballah, berarti mereka sendiri yang meminta azab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya zina. Ya, dijelaskan dalam suatu tulisan bahwa ketika perang, bermunculan seks bebas, ya, di perang Irak dahulu, mana pasukan-pasukan mereka melakukan seks bebas sehingga muncul ketika itu penyakit yang yaitu penyakit AIDS. Maka tidak ada obatnya sampai sekarang ini. Ketika sudah muncul penyakit ini dengan melakukan zina yang merajalela, sehingga yang terkena azab Allah Ta'ala tidak lagi pemandang bulu, maka merata azab Allah Ta'ala. Baik orang yang melakukan maupun tidak dilakukan bisa jadi terkena dampak dari azab ini. Ya. Ketika sudah ada penyakit tersebut, maka bisa jadi penyebarannya dengan berbagai hal. Ya, kalau sudah ada penyakit hal yang air tersebut, maka mengancam bukan lagi orang-orang yang pelaku zina tersebut. Orang yang tidak melakukannya pun akan bisa mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan riba. Ketika satu masyarakat mereka sudah melakukan riba, tidak peduli mana yang halal dan haram, ya, maka azab pun akan Allah ratakan, baik kepada orang yang melakukan riba itu sendiri maupun yang tidak melakukan riba. Karena sudah sepakat para ekonomi bahwa penyebab riba, bahwa penyebab krisis ekonomi itu adalah riba itu sendiri. Ya, itu dikenal dengan suku bunga atau bunga. Ketika suku bunga naik, maka otomatis para pengusaha, mereka rata-rata memproduksi barang, pinjamannya dari mana? Dari bank-bank konvensional. Dan mereka akan menjadikan beban ini, kenaikan suku bunga tersebut, pada biaya produksi, sehingga barang-barang pun akan jadi naik. Kalau barang sudah naik, maka otomatis nilai mata uang tidak lagi sebanding dengan barang, maka terjadi inflasi. Ya, kita lihat perbedaan inflasi ketika suatu negara tersebut melakukan riba merata. Waktu saya sekolah dasar sekitar tahun 87 atau 86, sebagai gambaran ya, uang belanja saya ketika itu, jajan saya sekolah hanya 100 rupiah ketika itu. Tapi saya bisa membeli lontong sayur harganya 50 rupiah. Iya kan? 50 rupiah. Es lilin harganya 25. Gorengan harganya 25 rupiah ketika itu. Dengan jajan 100 rupiah, banyak yang bisa saya beli. Kita lihat di zaman kita sekarang ini, kena inflasi yang terus terjadi. Jajan anak SD sekarang berapa? Kalau dikasih 100 rupiah masih bisa mereka jajan? Gak bisa mereka jajan. Ya, gak ada yang dapat harga 100 rupiah. Nah ini menunjukkan apa? Inflasi akan terus terjadi. Selama ada riba tersebut, suku bunga, pasti akan terjadi riba. Terjadi inflasi. Sebaliknya, ketika suku bunga diturunkan, maka apa yang terjadi? Pasti orang akan berbondong-bondong untuk pinjam uang. Kredit rumah, kredit mobil, kredit motor. Ya. Apa yang terjadi? Maka otomatis ketika barang banyak diminta orang, permintaan banyak barang tersebut, sehingga menjadi sedikit di pasaran, apa yang terjadi? Harga menjadi melambung pada barang tersebut. Dahulu ketika tidak maraknya leasing dan kredit di Indonesia, maka masih bisa memungkinkan kita untuk membeli tanah, rumah, harganya biasa. Tapi sekarang kita lihat, ketika makin banyak kredit di sana, harga tanah, harga rumah, apa yang terjadi? Menjadi gila-gilaan. Ya, 1 meter saja harganya berapa? Kalau di sini berapa per meter daerah sini? Berapa Pak di sini? 10 juta sampai per meter? Lebih ya? Per meter hanya segini. Masya Allah. Kenapa? Karena orang berbondong-bondong dengan kredit tersebut. Ya, ketika diturunkan suku bunga, maka barang pun pasti akan jadi langka, jadi mahal seluruhnya. Maka terjadi inflasi. Tidak ada lagi Maka yang menderita siapa? Yang menderita adalah orang-orang yang gajinya segitu-segitu aja. Para karyawan, orang miskin apalagi yang tidak punya pekerjaan. Makin menderita mereka untuk membeli makanan. Tidak dapat lagi, nilai uang yang ada pada mereka tidak lagi bernilai. Ya, makin orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kriminal, perampokan, pembunuhan, pencurian, karena jarak yang begitu jauh antara si miskin dan si kaya. Nah, inilah bahaya dari riba. Ya. Jadi dampaknya ketika si perampok tersebut mencuri karena dia merasa sudah kesulitan untuk hidup, tidak lagi diperhatikan, ya, orang tidak ada lagi sulit mencari orang-orang yang baik karena semua mereka sudah kesulitan. Ya, mereka tertekan dengan masalah ekonomi. Allah cabut keberkahan. Maka ketika mereka merampok tidak lagi memilih, oh ini orang baik, ini pelaku riba. Ya. Maka semuanya terkena. Uang yang nilainya turun tersebut tidak lagi beda ada nilainya, tidak ada lagi perbedaan nilainya. Kalau uang orang yang soleh, orang yang baik, nilainya berbeda dengan orang yang jahat. Tidak. Tapi sama, Allah azab meratakan azab tersebut keseluruhannya. Nah, inilah bahaya dari maksiat kepada Allah, bahaya dari riba, bahaya dari zina. Ketika sudah muncul, maka dia akan Allah berikan azab yang silih berganti. Ya. Maka oleh karena itu, jangan ditanya, penulis mengatakan, maka jangan ditanya apa penyebab datangnya bencana silih berganti menimpa negara pemakan harta haram. Ya. Itu semua berasal dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Di antaranya memakan harta haram. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali dengan sebab ulah tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari kalian. Walaupun demikian, Allah Maha Pemaaf dan sering memaafkan dari dosa-dosa yang kalian lakukan. Kalau kalian minta maaf, minta ampun kepada Allah, pasti Allah maafkan. Tapi yang jelas, setiap musibah yang menimpa kita, penyebabnya kena dari ulah manusia itu sendiri. Sehingga apa solusinya agar terhindar kita dari bahaya dari riba tersebut atau dicabutnya keberkahan pada harta kita? Untuk menghindari fenomena di atas, sejak zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah diambil kebijakan preventif. Beliau mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal haram dalam jual beli. Nah, di sini ya, tugas para pemimpin. Nah, ketika kita memiliki kekuasaan, maka kita harus berkewajiban bahwa syariat Allah dalam muamalat jual beli itu harus ditegakkan di pasar-pasar, di dunia, di ekonomi, usaha. Ketika sebagai pemimpin, kita harus menerapkan syariat Allah. Ketika ada yang haram, maka kita harus hindari. Kalau tidak, Allah akan meratakan azab pada usaha kita tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bahkan Rasulullah SAW juga begitu. Rasulullah SAW, beliau juga melakukan sidak di pasar. Suatu ketika beliau melewati suatu tumpukan gandum. Ya. Kemudian beliau masukkannya, melakukan sidak pada para pedagang, pada barang-barang mereka. Beliau masukkan tangan beliau ke dalam gandum tersebut. Fawajada balalan, maka tangan beliau menjadi basah. Maka beliau pun bertanya, "Mahazaya sahibat ta'am?" Kenapa ini wahai penjual makanan? Maka penjual makanan tersebut mengatakan, ashabat usama ya Rasulullah, terkena hujan, yaitu tadi malam terkena hujan sehingga basah. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ini sesuatu perkara yang haram dalam mencari rezeki. Ya. Afala ja'al tahu, tapi adab Rasulullah SAW, beliau bertanya dahulu, memastikan, tidak langsung memvonis. Beliau menanyakan dahulu kenapa alasan dia melakukan. Kemudian Rasulullah SAW berikan solusi ketika dia salah. Ya. Begini juga pakai kita sebagai pemimpin, kita tanya dulu. Kalau kita melihat ini ada salah, kita tanya kenapa melakukan ini. Setelah itu kita perbaiki. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, afala ja'al tawfaqa ta'am kayyarahun nas, kenapa tidak kamu jadikan yang basah ini di atas makanan sehingga orang-orang mengetahui cacat barang ini. Maka Rasul mengatakan, man ghassana falaysa minna. Atau di lain, man ghassa falaysa minni. Barang siapa yang menipu dalam berdagang, maka bukan dari umatku. Maka Rasulullah SAW berlepas diri bahwa Rasul tidak pernah mengajarkan dalam mencari rezeki untuk berbuat yang haram. Ya, ketika kita melakukan mencari rezeki dengan hal yang haram, maka Rasulullah SAW berlepas diri dari umatnya yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena umat Islam, kaum muslimin, tidak mungkin dalam mencari rezeki dia mencari dengan yang haram. Menunjukkan kurangnya, berkurangnya iman orang muslim yang melakukan maksiat dalam mencari yang haram. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga dilakukan para sahabat, diantaranya Umar bin Khattab. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan perintah, la yabi' fi sukina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang telah memahami agama ini. Memahami agama dalam berjualan yaitu memahami fikih muamalah. Nah, ini yang diterapkan oleh pemimpin. Jadi ketika kita memimpin, hendaknya kita menerapkan syariat Allah pada bawahan kita. Karena tujuan pemimpin tersebut memang adalah untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Jangan sampai kita sebagai pemimpin malah kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat bagaimana kaum muslimin di zaman sekarang. Hanya sedikit dari kaum muslimin yang paham masalah fikih muamalah. Juga diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar. Lalu beliau menguji mereka satu persatu. Saat beliau dapati di antara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal haram tentang jual beli, beliau melarangnya masuk ke pasar seraya menyuruhnya mempelajari fikih muamalah. Bila telah paham, orang tersebut dibolehkan masuk pasar. Imam Malik, beliau adalah imamnya kota Madinah. Ya. Jadi beliau sebagai ulama di kota tersebut, beliau memerintahkan penguasa, mengingatkan akan bahayanya ketika para pedagang melakukan hal yang haram di pasar, sehingga wajib seluruh pedagang untuk mempelajari fikih muamalah agar tidak ada hal-hal yang diharamkan. Karena bahayanya tadi, dampak haram kalau muncul di suatu daerah, maka seluruhnya akan berdampak. Allah ratakan azabnya. Kalau lah ini dipraktekkan di zaman kita sekarang, enggak ada orang yang lulus sepertinya. Maka tidak ada yang lulus ya, berdagang di pasar-pasar. Sehingga sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa jelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa tempat di muka bumi ini yang paling dibenci yaitu apa? Pasar. Ya. Dan tempat yang paling dicinta oleh Allah adalah masjid. Maka jangan kita berlama-lama di pasar. Ya, kalau pasar sesuai kebutuhan langsung keluar. Karena banyaknya di zaman kita sekarang ini orang yang melakukan penipuan, riba dan yang lain-lain di pasar. Juga diriwayatkan dari Abu Lais, ia berkata, "La yahillu lirrajuli an yastaghila bil bai' wasyira' ma lam yahfaz kitab al buyu'." Tidak boleh bagi seseorang melakukan jual beli sebelum dia hafal kitab jual beli. Dia harus hafal dulu hadis-hadis tentang jual beli, baru boleh berdagang. Kalau tidak, pasti dia akan terjatuh pada hal yang haram. Kemudian juga diriwayatkan dari Muhammad bin Hasan, dia berkata, "Wa 'ala kulli tajirin yahtatu li dinihi an yastashiba faqihan dayyinan yushawiru fi muamalatih." Setiap pedagang, ya, Muhammad bin Hasan mengatakan, harus bagi setiap pengusaha, pebisnis, pedagang, untuk kehati-hatian agamanya di dunia dan di akhirat, dan agamanya, yaitu dia harus mengambil seorang yang ahli fikih, yang beragama kuat. Kadang-kadang ada orang punya ilmu tapi agamanya tidak kuat. Dia paham tapi sengaja untuk mencari hilah-hilah yang menghalalkan yang diharamkan Allah Ta'ala. Tapi ini adalah yang mengerti ilmunya dan takut kepada Allah. Yang mana orang tersebut diminta pendapatnya untuk melakukan usaha-usahanya. Ya. Jadi ketika kita berusaha harus, kalau memang betul-betul takut dengan azab Allah Ta'ala di akhirat nanti, maka hendaknya kita bertanya dengan para orang-orang yang mengetahuinya. Tradisi ini masih berjalan hingga abad ke-8 Hijriah di negara-negara Islam, ya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Al-Hajj. Ya. Jadi ini yang terus berlaku dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa para sahabat, dan sampai ke-8 Hijriah 800-an. Kemudian Al-Ghazali berkata, merupakan kebiasaan para istri kaum salaf, ini solusi yang lain, yaitu dalam keluarga rumah tangga saling mengingatkan, ya. Mengingatkan anak, mengingatkan orang tua, istri mengingatkan suami, ya, agar jangan sampai melakukan hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Al-Ghazali berkata, kebiasaan para istri kaum salaf dahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, apabila suami mereka hendak keluar dari rumah mencari rezeki, mereka berkata, "Kami mampu bertahan menahan kelaparan, akan tetapi kami tidak mampu bertahan memakan neraka Allah." Ya. Ini yang diingatkan oleh anggota keluarga kepada yang mencari rezeki. Ketika anak diberi rezeki oleh orang tuanya, ingatkan orang tuanya agar senantiasa mencari rezeki yang halal. Kemudian solusi untuk keluar dari harta haram ini juga kesadaran umat Islam untuk mempelajari tentang fikih muamalah. Al-Qarafi berkata, Al-Ghazali menukil ijma', sepakat para ulama, dan juga Imam Syafi'i mengatakan bahwa seorang yang mukallaf, artinya sudah sampai usia wajib syariat Allah Ta'ala, tidak boleh berkeinginan melakukan sesuatu sebelum ia mengetahui hukum Allah tentang hal tersebut. Orang yang hendak berjual beli wajib mempelajari syariat Allah tentang jual beli, ya. Jadi ketika sudah umur 15 tahun diperkirakan para ulama usia tersebut sampainya diwajibkan seluruh syariat Allah Ta'ala, maka ketika itu, ya, wajib dia mempelajari apa yang akan dia kerjakan. Ketika dia akan melakukan sholat, maka wajib dia mempelajari fikih sholat. Ketika dia akan mencari rezeki, wajib dia mempelajari fikih jual beli. Nah, ini ilmu yang wajib bagi setiap muslim. Apa yang akan dilakukan? Wajib mempelajarinya dahulu. Sudahkah kita mempraktikkan ini dahulu ketika bekerja? Nah, jadi kalau wajib artinya apa? Berdosa ketika kita bekerja tapi tidak tahu apa-apa yang haram dalam pekerjaan kita tersebut. Ya, maka wajib kita mempelajarinya. Maka ini yang disampaikan oleh para ulama. Disebutkan Imam Ghazali dan Imam Syafi'i, sepakat para ulama. Maka dalam rangka ikut serta mencegah terjadinya dampak buruk dari maraknya peredaran harta haram, maka dirasa sangat penting membahas harta haram dalam muamalat kontemporer. Manusia mereka terus mengembangkan usaha mereka. Ya. Maka di masa Rasulullah SAW jual beli bentuknya masih sederhana. Maka di zaman kita sangat pesat bentuk ragamnya usaha manusia dalam mencari rezeki. Maka lebih pelik lagi, lebih rumit lagi untuk mempelajari fikih jual beli ini, fikih muamalat. Maka inilah hendaknya semoga ini bisa memberikan sedikit pemahaman bagi kita tentang hal-hal yang haram, tentang usaha-usaha yang ada di masa kita ini dalam mencari rezeki. Ya. Maka makin rumit lagi tugas kita untuk mempelajari fikih muamalah tersebut. Nah, kaidahnya kita mulai masuk pada mempelajari fikih muamalah agar terhindar dari harta yang haram, sehingga kita memastikan harta yang kita dapatkan adalah harta yang halal. Kaidahnya dijelaskan para ulama, kaidah umum dalam muamalah itu adalah seluruhnya halal ya, atau mubah, boleh. Pada dasarnya apapun yang kita lakukan bentuk akad-akad itu adalah halal, kecuali terdapat tiga hal. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Husaymin rahimahullah berkata, madama laysa fihi zulmun wala gharrun wala riban fal aslu sihah. Selama dalam akad tersebut tidak terdapat unsur kezaliman, gharar dan riba, maka akad tersebut sah. Ya, ini tiga hal yang harus kita hindari dalam akad-akad yang kita lakukan, bentuk muamalah yang kita lakukan. Yang pertama itu kezaliman. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak jelas, gharar. Ya. Kemudian yang ketiga itu riba. Ini adalah kaidah, ini kaidah mayoritas ulama. Mereka mengatakan bahwa pada asalnya seluruh akad-akad itu adalah boleh. Dan ini sebagaimana Imam Syafi'i yang mengatakan, Allah telah menghalalkan setiap jual beli apabila tidak ada larangan dari Rasulullah SAW. Ya, maka jadi asalnya Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a. Pada dasarnya al-bai' tukar menukar apapun bentuknya adalah halal. Ya. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan seluruh, kalau tidak ada larangan dari Rasulullah SAW, maka dia adalah halal. Ini juga yang dikatakan oleh Ibnu Amir Haji Al-Hanafi, al-aslu fil bay' al-hillu. Asal dari jual beli adalah halal. Kemudian ini juga dikatakan oleh Ibnu Ar-Ruwaibani Al-Hambali, al-aslu fil uqud al-jawaz. Asal akad-akad adalah boleh. Kita masuk pada hal yang haram yang pertama, yaitu adanya unsur kezaliman. Apa yang dimaksud dengan zalim? Zalim secara bahasa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, lawan dari adil. Sedangkan menurut istilah secara syariat Islam, mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah, artinya ini maksiat. Ya. Jadi maksiat kepada Allah berarti adalah suatu kezaliman. Ketika kita melakukan yang diharamkan Allah atau meninggalkan yang diperintahkan oleh Ta'ala, maka ini adalah suatu kezaliman. Seluruh agama yang Allah turunkan pada Nabi mengharamkan kezaliman ini. Para Nabi, para Rasul, Allah utus untuk menyampaikan pada manusia bahwa kezaliman ini diharamkan. Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus utusan-utusan kami dari kalangan manusia dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasa bil qisti. Dan kami turunkan bersama mereka itu Alkitab dan mizan sebagai penimbang agar manusia melakukan dengan laku adil. Jadi syariat tersebut memerintahkan agar berbuat adil pada sama manusia. Untuk lebih menegaskan bahwa kezaliman diharamkan, maka Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Allah pun mengharamkan kezaliman atas dirinya. Sehingga juga Allah mengharamkan kezaliman atas hamba-hambanya. Sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazallamu. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman haram di antara kalian. Fala tazallamu, maka jangan kalian saling menzalimi. Bahkan kepada orang yang kita benci pun haram kita untuk melakukan kezaliman. Allah berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Jangan sampai kebencian kalian terhadap satu kaum kalian menjadikan berlaku tidak adil, dan berlaku adillah. Sungguhnya adil tersebut mendekatkan pada ketakwaan. Jadi ketika kita membenci seseorang, jangan sampai juga kita melakukan kezaliman kepada orang tersebut. Diriwayatkan bahwa ada seorang Yahudi, berbeda para ulama mengatakan yaitu seorang Arabi. Yang jelas disebutkan dalam hadis Bukhari bahwa rajulan, seorang laki-laki. Ya, riwayat lain mengatakan laki-laki ini adalah Badui, riwayat lain mengatakan adalah seorang Yahudi. Seorang laki-laki menagih hutangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang kasar, dengan membentak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya. Maka melihat laki-laki tersebut meminta dengan cara yang kasar, dengan berteriak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutangnya, para sahabat yang lain pun marah. Bahkan ada yang ingin membunuh laki-laki ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat yang tadi, da'hu, biarkan dia. Sungguhnya dia berani melakukan ini karena dia memiliki hak, karena dia memiliki piutang pada saya, sehingga dia mau melakukan ini. Tapi dia meminta dengan cara mempermalukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizalimi, ya, dizalimi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagai sahabat membeli unta untuk membayar utang beliau. Ketika dicari, ternyata tidak ada unta yang sama dengan umur yang dipinjam dahulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belilah unta yang lebih baik, yaitu yang lebih bagus, dan bayarkanlah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum ahsanakum qada'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bagus dalam membayar hutang. Di sini kita lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bahwa beliau dizolimi, tapi beliau tidak membalas kezaliman tersebut. Bahkan beliau membalas dengan yang akhlak yang lebih baik, yaitu membayarkan lebih pada hutang tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada juga suatu hadis yang riwayat sanadnya lemah. Jadi disebutkan yaitu seorang Yahudi, rahib ahli agama dari Yahudi, dia meminta hutangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menarik baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditariknya dengan keras dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Bayar hutangmu wahai Muhammad. Engkau tidak membayar hutangmu." Sehingga berbekas di leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ketika itu marah sahabat, "Biarkan kami bunuh laki-laki ini." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mencegah sahabat tersebut, biarkan dia. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk membayar hutangnya dan melebihkannya. Kemudian ketika sahabat tersebut akan membayar hutangnya, laki-laki tersebut menemui sahabat tadi, yaitu Umar. "Tahukah kamu Umar, siapakah saya?" Dia mengatakan, "Saya tidak tahu. Yang jelas kamu telah tadi menarik baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kasar." Maka dia mengatakan, "Saya adalah salah satu rahib ahli agama dari Yahudi. Ya. Saya melakukan tersebut karena apa? Karena saya mengetahui bahwa akhlak kalau betul-betul Muhammad ini, saya sudah mempelajari bahwa seluruh tanda-tanda kenabian terdapat pada diri Muhammad, kecuali satu yang belum saya temukan, dan saya ingin membuktikannya hari ini." Yaitu apa? Bahwa kalau benar dia utusan Allah, Nabi Allah, ketika dia dizolimi, maka dia makin baik akhlaknya. Ini tanda yang belum saya temukan, sehingga sengaja saya menzolimi di hadapan kalian, tokoh-tokoh pembesar. Jadi dia melakukan ini bukan tanpa ilmu, karena bahaya risikonya. Kalau dia bukan nabi, bisa dibunuh dia. Dia melakukan ini dengan ilmu, sengaja tariknya dengan keras. Ternyata benar, ketika saya zolimi dan dia membayar utangnya lebih baik dari utangku dulu. Jadi inilah tanda, sehingga sekarang saya menyatakan masuk dalam agama Islam. Inilah akhlak seorang muslim. Ketika dia zolimi, makin baik harusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa betapa Islam menjunjung tinggi keadilan. Sekalipun pemilik utang adalah seorang Yahudi yang merupakan musuh umat Islam, kemudian berlaku kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, akan tetapi Nabi tidak menzaliminya. Bahkan sebaliknya, beliau membayar utangnya dengan bayaran lebih bagus. Dan ini memang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah Allah gambarkan dalam Quran. "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Sehingga Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, "Wa khuluquhu Al-Qur'an." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi kalau ingin kita melihat bagaimana Al-Qur'an dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus membaca hadis-hadis Rasulullah, sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara mempraktikkan Al-Qur'an dalam kehidupan. habis waktunya, Pak. Ya. Kemudian ini juga yang pernah dilakukan oleh salah seorang ulama, yaitu Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Suatu ketika beliau ditanya, "Bagaimana hukumnya saya sebagai pejabat menghadapi dua orang yang mengikuti tes masuk kepegawaian? Yang satu berasal dari kelompok non sunni, yaitu Syiah. Nilainya lebih bagus dari yang berasal dari kelompok sunni. apakah saya boleh mendahulukan yang sunni? Ya. Maka Sebimbas menjawab, tidak boleh. Engkau harus lakukan firman Allah Ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Jangan kebencian kalian terhadap satu kaum, kalian berlaku tidak adil. Maka berlaku adillah. Sungguhnya adil itu lebih dekat bawa ketakwaan. Mengingat muamalah adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya melakukan kezaliman. Ya. Maka orang yang dalam jual beli cenderung orang untuk melakukan kezaliman dengan orang lain. Ya. Maka perlu kita menjelaskan, mempelajari bentuk kezaliman dalam muamalah. Maka yang pertama, kezaliman yaitu terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara kezaliman kepada Allah, tidak menunaikan zakat. Allah perintahkan bagi orang-orang yang memiliki harta tertentu untuk mengeluarkan zakatnya. Allah berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan orang-orang di harta mereka ada hak-hak yang sudah ditentukan oleh Ta'ala, yaitu untuk siapa? Orang-orang yang meminta dan orang-orang yang miskin tidak meminta. Di sini Allah wajibkan itu untuk orang yang memiliki harta tertentu mengeluarkan zakat. Allah menentukan rezeki pada manusia dengan cara Allah. Hikmahnya Allah yang mengetahui. Ada orang yang mencari rezeki dengan tinggi ke atas langit, yaitu dengan jadi sebagai terbang di atas langit sebagai pilot. Ada juga orang menjemput rezekinya dengan menyelam ke lautan sebagai nelayan dengan cara Allah Ta'ala. Ada sebagian orang yang Allah sempitkan rezekinya, juga Allah yang mengetahui dengan hikmahnya. Tetapi Allah mewajibkan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki, yaitu memberikan sebagian rezekinya pada orang-orang yang kekurangan rezeki tersebut. Jadi ini Allah perintahkan mengeluarkan, wajibnya mengeluarkan zakat untuk siapa? Fakir, miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada 'ala aghniyil muslimin fi amwalihim qadra alladhi yas'u fuqara'ahum." Allah mewajibkan bagi orang-orang yang kaya di antara kaum muslimin pada harta mereka, yaitu sedikit ukurannya. Yang mana sedikit tersebut akan mencukupkan orang-orang fakir dari kaum muslimin. Kemudian, "Walan yujhadal fuqara'u illa idza ja'u wa 'urru mimma yasna'u aghniya'uhum." Dan tidaklah orang-orang fakir tersebut, mereka kelaparan, ya. Mereka telanjang kedinginan, kena ulah dari orang-orang kaya orang kaya kaum muslimin. Kemudian Allah mengancam, ala wa innallaha muhasibuhum. Ingatlah, ketahuilah, orang-orang kaya tersebut tidak mengeluarkan zakat mereka, Allah yang akan menghitung, mengaudit harta mereka. Di setiap harta yang dicarinya, satu rupiah demi rupiah yang dicarinya akan dihitung Allah Ta'ala nanti. Sehingga orang kaya ini walaupun dia saleh, dengan sebab dihisap ini lama masuk surganya Allah. Apalagi kalau dari yang haram. Ya. Apalagi kalau dia dapatkan dari yang haram. Makin panjang lagi pertanyaannya. Ya. Kalau dari yang halal saja lama dia masuk surganya, apalagi dari yang haram. Maka makin lama lagi, dihisab dulu di neraka, dibakar dulu di neraka baru masuk surganya Allah Ta'ala. Ini baru dihitung, diaudit. Yaumal qiyamah hisaban syadida, audit yang sangat teliti. Wa mu'adzibuhum adzaban nukra. Dan kalau ternyata dia tidak mengeluarkan dan dia mencari dari yang haram, Allah akan mengazab dengan azab yang pedih. Ya. Maka azabnya tidak akan kuat kita. Di dunia saja kita tidak kuat terhadap api yang kecil, apalagi dengan api neraka yang tidak akan pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah oleh pikirkan oleh pikiran manusia. Kemudian Allah demi menjaga harga diri orang-orang fakir miskin, Allah tidak membiarkan mereka meminta. Ya. Nah, ini yang terjadi kesalahan pada kaum muslimin. Ketika mereka membayar zakat, mereka kasih kartu antrian, ya, untuk antrian di rumah-rumah mereka. Maka ini adalah orang-orang yang tidak mengerti syariat Allah. Bukan begini dalam cara mengeluarkan zakat. Zakat caranya apa? Pemerintah yang mengambil, pemimpin yang mengambil pada orang kaya, ya. Allah perintahkan pada Nabi, khuz min amwalim sadaqatan tutahhiruhum. Wahai Muhammad, ambil dari harta-harta orang kaya tersebut, karena orang kaya hanya sedikit di antara mereka yang diberikan hidayah Allah Ta'ala murah untuk mengeluarkan zakatnya. Tapi kebanyakan manusia apa? Sulit dalam mengeluarkan zakat. Karena tabiat manusia, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalian sangat mencintai harta. Sehingga kalau mereka dibiarkan sendiri dalam menghitung zakat, akan melakukan penipuan. Jadi ada petugas dari pemimpin yang menunjuk untuk mengambil harta dari orang-orang kaya. Allah perintahkan pada Nabi Muhammad, khuz min amwalihim. Wahai Muhammad, ambil dari harta mereka zakat, tutahhirum wa tuzakkihim biha, yang mana zakat tersebut akan membersihkan dan menyucikan hati mereka. Ya. Insyaallah kita melanjutkan materi ini pada pertemuan muhadharah selanjutnya, dan insyaallah setelah azan kita akan tanya jawab kalau ada yang kita diskusikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Silakan kalau ada yang tanyakan atau kita diskusikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya perusahaan listrik negara ditugasi membangun pembangkit besar, perusahaan migas ditugaskan membangun kilang-kilang minyak, perusahaan-perusahaan karya milik negara membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, itu adakah rusuh mereka boleh meminjam dengan riba? Karena untuk modal membangun itu juga tidak ada, Ustaz. Artinya mereka juga harus meminjam dari atau bersyirkah dengan pihak lain. Dan sejauh sepengetahuan kami, yang bisa menawarkan dengan biaya yang kompetitif istilahnya, itu adalah bank-bank yang riba gitu. Syukur, Ustaz. Ya. Riba dalam, saya hanya bisa menjawab, tidak bisa menjawab pada kasus langsung. Tapi saya hanya menyebutkan bagaimana disebutkan para ulama bahwa riba dalam utang piutang ini hukumnya adalah haram. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis, ayat yang menyatakan tentang haramnya riba itu adalah riba dalam utang piutang atau pinjaman, dikenal dengan riba pinjaman. Kemudian kapan dia menjadi boleh? Artinya boleh itu tersebut tidak berdosa. Maka sudah disebut oleh para ulama, dia menjadi boleh yaitu ketika dia darurat. Karena Allah Ta'ala mengatakan, faqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilai. Allah telah merincikan pada kalian seluruh yang haram, kecuali kalau kalian terpaksa untuk melakukannya. Allah telah mengharamkan riba. Kecuali kalau kalian memang sudah terpaksa, tidak ada lagi lain cara untuk melakukannya. Artinya darurat itu apa? Kalau tidak dilakukan, bisa hilang agama, bisa hilang harta, bisa hilang nyawa, bisa hilang kehormatan, bisa hilang apa lagi? Itu lima hal yang dijaga. Apakah sudah sampai kepada lima hal ini? Ada yang hilang tersebut? Contohnya dalam masalah harta. Artinya kalau kita tidak di tempat tersebut, tidak ada tempat penyimpanan bank yang sesuai dengan syariat Islam yang halal, dan hanya ada yang memberikan pinjaman misalkan, dan kalau kita simpan di rumah bisa hilang uang kita, ya, memang banyak pencuri, maka ini para ulama katakan boleh hukumnya bagi dia. Nah, hal itu apakah sudah sampai kategori darurat? Kalau sudah sampai kategori darurat, maka darurat diusahakan seminimal mungkin. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariyah, wallahu ta'ala alam. Tentu itu diteliti dahulu oleh sampai mana daruratnya. Ketika dia darurat, maka hukumnya menjadi rukhsah. Kira-kira bisa dipahami, wallahu ta'ala alam. Karena pertanyaannya itu saya tidak bisa menjawabnya secara tegas karena pertanyaan yang tidak mengerti masalah itu. Yang kedua, mohon penjelasan tentang iuran yang ditarik ketua RT kepada warganya dengan tujuan untuk uang kas yang ditetapkan besarannya per bulan. Sebagian warga ada yang setuju dan ada yang tidak, namun iuran tetap saja ditarik. Tujuan untuk uang kas. Tujuan uang kas, berarti ini uang kasnya apa maksudnya ini? Hanya disimpan begitu saja? Ya, yang bertanya. Pertanyaannya masih umum ini. Ya, maksudnya uang kas ini gimana? Ada kematian, nanti digunakan untuk biaya kematian tersebut. Jelas sekarang. Kalau ini seperti ini, tidak jelas tadi ini. Kalau seperti ini pertanyaannya tidak jelas. Nah, tujuannya memang untuk kebutuhan nanti mendesak. Maka wallahu ta'ala, kalau tujuan seperti itu untuk kebaikan bersama, ya ini dibolehkan. Dibolehkan untuk kebaikan bersama. Maka tidak ada larangannya, tidak ada unsur kezoliman. Yang mana manfaatnya juga kembalikan pada mereka juga, ya, selama tidak memberatkan, ya, dasar keadilan, bukan dasar kezoliman. Ya, Allah Ta'ala alam. Ya, satu lagi kalau ada, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut atau kaitan dengan apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi bahwa mengenai bunga, ada sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah bank-bank sekarang, apakah itu bank BNI, bank BRI, bank pemerintah lah, termasuk bank-bank swasta lainnya, apalagi bank daerah, Pak. Bank daerah itu sangat tinggi bunganya, Pak. Tadi dikatakan bahwa dengan bunganya lah turunlah ajab. Apa? Turunlah ajab. Azab. Iya. Kenapa pemerintah melakukan seperti itu? Iya. Sehingga bukankah ajab yang turun kepada bangsa ini akibat daripada bunga bank itu? Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz? Pertanyaannya kenapa pemerintah melakukannya? Iya. Ya, jangan tanya ke saya, Pak. Tanya ke pemerintah. Artinya para ulama kan memberikan saran kepada pemerintah bahwa hal itu tidak dibenarkan oleh agama kita. Iya. Kan wajib memberikan saran kepada pemerintah. Iya. Iya. Karena yang menjadi juga turunnya ajab itu kepada siapa? Tentu kepada masyarakat, kepada bangsa kita. Iya. Ya. Jadi para kiai, para ulama wajib memberikan saran kepada pemerintah pada kesempatan ini. Terima kasih. Benar, ya. Terima kasih, Pak. Benar, memang kewajiban kita yaitu merubah ketika ada kemungkaran, merubah sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita memberi nasihat kepada para pemerintah dengan bentuk tulisan-tulisan seperti ini. Ya, kemudian dengan masyarakat kajian-kajian seperti ini. Kemudian dengan membuat solusi-solusi yang halal, ya. Maka ini salah satu bentuk kita tolong-menolong dalam takwa kepada Allah dengan menasihati dengan cara yang baik pada pemerintah, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemimpin kita bisa dapat melaksanakan syariat Allah. Allah telah mengharamkan riba, dan semoga dengan makin sadarnya, intinya kalau bank-bank tersebut mereka murni adalah bisnis, ya. Mereka bisnis, murni bisnis. Ketika kaum muslimin, kita di Indonesia ini mayoritas muslim atau bukan muslim? Muslim. Yang penting kita rubah, yaitu perbanyak orang-orang yang paham bahayanya riba, sehingga mereka makin takut, takut dengan melakukan riba, sehingga mereka akan meninggalkan riba. Kalau sudah meninggalkan riba, mereka akan berpaling. Kita bikin solusi-solusi yang islami, yaitu tempat-tempat bisnis, pinjaman atau kredit yang sesuai dengan agama Allah Ta'ala, maka mereka pun akan berpaling dari yang haram tadi. Nah, ini salah satu solusi bagi kita, yaitu dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang sesuai syariah sebagai solusi dari yang haram tadi, dan kesadaran dengan pendidikan bahayanya tersebut riba. Dan semoga Allah Ta'ala akan memberikan hidayah kepada kita dan taufik agar dapat melaksanakan syariat Ta'ala. Semoga dimanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.